إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يقول الله تبارك وتعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله Allah Tabaraka wa Ta'ala telah menjelaskan kepada kita di dalam firman-Nya kalau kita adalah bagian dari Al-Alamin, salah satu dari alam yang diatur oleh Allah Jalla wa Ala, yang dikuasai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang dimiliki oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Di saat Allah Jalla wa'ala menentukan hal itu, lalu kemudian memberikan bimbingan kepada kita, sehingga kita sebagai hamba yang merbub, hamba yang dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla, hamba yang dikuasai oleh Allah Jalla fi'ula, yang diatur olehnya, kita mengetahui tugas kita sebagai al-marbub di hadapan al-Rabb, yaitu Allah Jalla fi'ula. Allah sebagai sang pencipta, Allah Jalla wa'ala sebagai sang pemilik, kita bisa menempatkan posisi diri kita sebagai yang dimiliki, sebagai milik Allah Jalla wa'ala. Kita mengetahui tugas kita di dalam hidup. Tugas penting kita di dalam hidup, yaitu beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan bangsa jin dan bangsa manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku, kata Allahu Jalla fi'ula. Dia adalah sebagai penguasa atas alam jagat raya ini. Di dalamnya adalah barisan makhluk yang namanya manusia. Alhamdulillah, Allahu Jalla wa'ala telah memberikan kita bimbingan di dalam hidup. Sehingga kita menyadari, jikalau dia adalah penguasa, maka kepadanya lah kita menggantungkan segala harapan. Kepadanya lah kita akan mengembalikan semua persoalan hidup kita. Problem-problem hidup. Baik yang kecil sampai yang besar, yang ringan sampai yang berat, kita mengembalikan kepadanya. Dan kita tahu bahwa semua jawaban dan rahasia-rahasia dalam perjalanan hidup kita ini, dialah sebagai penguasanya, Allahu Tabaraka wa Ta'ala. Oleh karena itu, Allahu Jalla wa Ala mengingatkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fa in tawallau, kalau mereka itu berpaling, tidak mau mentaati engkau. Mereka memusuhi engkau. Mereka menentang engkau. Mereka memerangi engkau. Maka fakul, hasbi Allah, annahu la ilaha illahu, alaihi tawakkaltu, wa huwa rabbul arshil azim. Allahu Jalla wa'ala mengingatkan, kalau mereka itu berpaling, kalau mereka itu menentang, kalau mereka itu memusuhi, menyerang segala-gala dari bentuk kejahatan yang mereka akan perbuat terhadap dirimu, katakan, katakan wahai Rasul Allah, bahwa hasbi Allah, cukup bagiku Allahu tabaraka wa ta'ala. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali Dia, dan kepadanyalah, kepadanyalah aku menyerahkan urusanku, kepadanyalah aku menyerahkan urusanku. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, perintah dari Allahu tabaraka wa ta'ala ini adalah sebuah bimbingan yang tepat di dalam hidup. Di saat seorang muslim dan muslimah, hamba Allahu Jalla wa'ala, mengetahui kalau segala-galanya dikuasai oleh Al-Sang Khalik, pencipta, maka dia akan menyerahkan, dia akan mengembalikan, dia akan menunggu apapun yang diputuskan oleh sang pemilik, yaitu Allahu Jalla wa'ala. Dia berusaha, namun semua hasil usahanya diserahkan kepada Allahu Jalla wa'ala. Dia berbuat dengan resiko-resiko besar yang dia hadapi, namun dia kembalikan urusannya kepada sang penguasa di dalam hidup, yaitu Allahu Tabaraka wa ta'ala. Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam, di saat melepas putra-putranya untuk menuju kerajaan, Nabiullah Ya'qub alaihi salatu wassalam berpesan, masuklah kalian, jangan dari satu pintu, masuklah kalian dari abwab. Kekhawatiran dan ketakutan yang akan menimpa anak keturunannya, Nabiullah Ya'qub alaihi salatu wassalam mengatakan, inil hukmu illa lillah. Keputusan hidup, undang aturan hidup, hanya ada di tangan Allahu tabaraka wa ta'ala. Alaihi tawakkal, kepadanyalah aku menyerahkan diri, kepadanyalah aku menyerahkan diriku, kata Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam. Dan kepada Allah wa alaihi falyatawakkal mutawakkilun, kepada Allahu Jalla wa'ala, hendaklah mereka yang menyerahkan urusan hidupnya untuk dia kembalikan kepadanya, yaitu Allahu tabaraka wa ta'ala. Allahu Jalla wa'ala bercerita, tatkala Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus menghadapi berbagai macam tantangan besar dalam perjuangan. Dari arah depan, musuh-musuh dari kufar dan musyrikin. Dari dalam diri, dari barisan kaum muslimin, ternyata ada musuh di dalam selimut, kaum munafikin. Mereka berusaha bekerja sama, ditemukan atau dipertemukan dengan kekafiran mereka kepada Allah, bersama barisan yang ada di depan, mencoba untuk menggoyangkan, mencoba untuk kemudian melemahkan dari dalam. Alladzina qala lahumun nas, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Di saat mereka mencoba untuk melakukan pelemahan dari dalam, dalam barisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka mencoba untuk menanamkan rasa takut, karena masuknya rasa takut dalam qalb, dalam dada, itu merupakan sebuah kekalahan di babak pertama. Sebagaimana Allah Jalla wa'ala menanamkan rasa ru'ub, rasa takut di hati musuh dan lawan, sebagai sebuah kekalahan yang sangat besar, ya ibadallah. Mereka mencoba untuk menggoyangkan ketakutan, menggoyangkan keimanan dengan menanamkan rasa takut. Mereka sudah berkumpul dengan bala tentara yang kuat, kaum munafikin, dari dalam barisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Ternyata ya ibadallah, hal itu tidak menggoyangkan iman mereka, namun menambah keimanan yang ada pada para sahabat Nabi ridwanullah alim ajma'in. Kalimat yang dinukil oleh Allah Jalla wa'ala, kalimat yang menunjukkan bahwa mengembalikan urusan hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil, maka cukup bagi kami pembela, penolong, pelindung yang akan memberikan kemenangan adalah Allah Jalla wa'ala. Dialah sebagai sebaik tempat mengembalikan urusan. Ibadallah, di saat seorang muslim dan muslimah meyakini bahwa pemiliknya adalah penguasa atas segala-galanya, maka dia kembalikan, kepadanya dia gantungkan harapan, kepadanya dia gantungkan usaha-usaha hasil dan nilainya kepada sang penguasa, yaitu Allahu Jalla wa'ala. Apapun besar resiko yang dia harus hadapi ketika berbuat dan berusaha, maka dia kembalikan kepada penguasa. Sebesar apapun tantangan musuh dalam perjalanan hidupnya, maka dia tetap mengembalikan urusannya kepada sang penguasa, yaitu Allahu Tabaraka wa Ta'ala. Ibadallah, kita adalah hamba yang merbub, yang diatur oleh Allahu Tabaraka wa Ta'ala. Aturan dalam hidup kita ini Allahu Jalla wa'ala perlihatkan di depan mata kita, mengatur kita dengan syariatnya, perintah-perintahnya yang harus kita lakukan dan yang harus kita kerjakan. Yang kedua, aturan dalam aturan syariatnya yang berbentuk larangan yang kita harus berusaha untuk menjauhi dan meninggalkannya. Faya Abdallah, ya Abdallah, kita tidak mungkin akan memiliki kesanggupan untuk mengatakan sami'na wa ata'na terhadap aturan di dalam syariat Allahu Jalla wa'ala. Padahal aturan di dalam syariatnya ini untuk mendongkrak manusia menjadi hamba yang bermartabat, hamba yang tinggi dan mulia di sisinya, dan di sisi para malaikatnya, dan di sisi makhluknya. Kecuali orang-orang yang Allahu Jalla wa'ala telah titipkan buat dirinya insyirahus sadar, kelapangan dada ahibbati fillah, untuk menerima aturan-aturan Allahu Jalla wa'ala yang berbentuk syariatnya. Barakallahu li walakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Istaghfir rabbakum innahu kana ghafurar rahima. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ibadallah, aturan yang ada di dalam syariatnya untuk mendongkak kemuliaan hamba di hadapannya, di hadapan seluruh makhluknya, tidak akan mampu kita mengatakan sami'na wa ata'na kecuali di saat kita dianugerahkan oleh Allahu Jalla wa'ala insyirahu sadar, kelapangan dada untuk menerima semua tuntunan dan aturan di dalam hidup itu. Barakallahu fikum. Allahu Jalla wa'ala mengingatkan nikmat yang besar ini pada diri Nabi-Nya alaihi salatu wassalam dengan mengatakan alam nasrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan dadamu, melapangkan dada untuk menerima segala kebaikan yang diturunkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, dan menerima segala konsekuensi dalam mengerjakan dan menyampaikan kebaikan itu kepada hamba-hamba Allah Jalla wa'ala. Aturan yang kedua, yang ini juga harus kita tepat dalam menyambut dan menerimanya, yaitu adalah ketentuan hidup, takdir dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita tahu ada dua takdir dan ketentuan di dalam hidup. kaitannya dengan kepastian dan takdir Allah Jalla wa'ala. Pertama, baik. Dan yang kedua adalah yang jelek. Yang kita tidak pernah inginkan. Yang kita tidak pernah menyetujui akan terjadinya hal itu di dalam hidup kita rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Namun di sinilah letaknya. Seorang hamba yang telah Allah Jalla wa'ala anugerahkan taufik dan hidayah untuk bisa menempatkan dirinya pada posisi yang baik dan lurus di saat menghadapi sebuah ketentuan dan aturan yang pasti di dalam hidupnya melalui aturan-aturan takdir ya ibadallah. Allahu Jalla wa'ala mengingatkan, وَمَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ. Allahu Jalla wa'ala mengajarkan kepada kita akhlak yang agung dan mulia di saat mengenai dan menimpa diri kita sesuatu yang hasanah. Ingat. Ingat bahwa ini adalah dari Allahu Jalla fi'ula. Anda tidak boleh mengangkat diri. Engkau tidak boleh akuisme padanya. Namun yang engkau harus lakukan, ma asabaka min hasanatim faminallah, itu datangnya dari Allah Jalla wa'ala. Dia yang pantas engkau puji. Dan dia Allah Jalla wa'ala yang pantas untuk dipuji oleh siapapun yang memuji. Yang kedua, wa ma asabaka min sayyi'atin, apapun yang menimpa dirimu dari kejelekan, kata Nabi alaihi salat, kata Allah Jalla wa'ala. Allah Jalla wa'ala mengajarkan kita sebuah adab yang agung dan mulia. Famin nafsika, itu datangnya dari dirimu. Itu datangnya dari dirimu, kata Allahu Jalla fi'ula. Hal ini mengingatkan kita agar apapun yang terjadi di dalam hidup, perubahan dari sebuah nikmat yang baik, yang bagus, yang menyenangkan, yang menenteramkan, berubah menjadi sebaliknya, yang tidak pernah kita inginkan, yang tidak pernah kita sukai. Ingat, ingat, Allahu Jalla wa'ala menyuruh kita untuk mengoreksi, melakukan evaluasi terhadap diri kita. Kitalah yang punya kiprah besar dalam merubah sebuah nikmat yang diberikan oleh Allahu Tabaraka wa Ta'ala. Allahu Jalla wa'ala mengingatkan kita untuk melakukan evaluasi terhadap diri kita sendiri. Yang kedua, Allahu Jalla wa'ala berpesan. Allahu Jalla wa'ala berpesan agar kita segera bertaubat kepada Allahu Jalla fi'ula. Ini adalah sebuah pengajaran yang agung dan mulia dari Allahu Jalla wa'ala. Allahu Jalla wa'ala tidak akan merubah sebuah nikmat yang seseorang hamba berada padanya kecuali sampai hamba itulah yang merubah nikmat itu ya ibadallah. Maka oleh karena itu sepatut dan sepantasnya lah untuk kita melakukan evaluasi yang dalam terhadap diri kita sendiri ketika terjadinya perubahan atas nikmat yang baik, yang bagus dititipkan oleh Allahu Jalla fi'ula. Yang kedua, kita harus melakukan, membuka pintu taubat kepada Allahu Jalla fi'ula. Karena tidak ada yang menjadi penyebab utama dari berubahnya nikmat di dalam hidup, dari nikmat menjadi nikmah, kecuali kesalahan yang kita perbuat, kecuali kekurangan yang kita lakukan, kecuali keteledoran yang kita telah perbuat. Maka tidak ada setelah kita melakukan evaluasi ke dalam diri kita sendiri untuk membuka pintu taubat selebar-lebarnya. Kita berharap di belakang ujian dan cobaan, di belakang berubahnya nikmat dan menjadi nikmah, menjadi sebuah pembelajaran hidup untuk kita bisa mengambil hikmah padanya. Maka kita tidak akan bisa mengambil hikmah dari perubahan nikmat itu kalau kita masih berjiwa angkuh dan sombong, tidak mengakui akan kekurangan pada diri kita, tidak merasa diri kita ini adalah manusia yang membawa segudang aib di dalam hidup. tidak akan pernah terwujud dari orang yang merasa diri yang paling hebat, yang paling benar, merasa diri yang paling pantas dan paling patut di dalam hidup ya ibadallah. Maka oleh karena itu, perubahan sekecil apapun dari nikmat yang dititipkan oleh Allahu Jalla wa'ala, kita adalah menjadi beang keladi yang pertama. Kita yang menjadi penyebab perubahan itu. Dzalika bi annallah lam yakum mughayyiran nikmatan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allahu Jalla wa'ala tidak akan merubah sebuah nikmat yang kaum berada padanya sampai merekalah, kata Allahu Jalla wa'ala, yang merubah nikmat itu. Ahibbati fillah, nikmat Allah di dalam hidup terlalu banyak. Maka kita jadikan teguran dari Allah, bimbingan dari Allahu Jalla wa'ala, pengajaran adab dan akhlak untuk menghadapi itu semua, kita jadikan sebagai modal dasar. Ketika sekecil apapun terjadi dalam hidup kita, perubahan nikmat serendah apapun tingkatnya, ingat, lakukan evaluasi terhadap diri kita sendiri. Yang kedua, membuka pintu taubat di dalam hidup. Allahu Jalla wa'ala tidak akan pernah berbuat zalim sekecil apapun pada hambanya. Namun hamba itulah yang banyak dan sering melakukan kezaliman di hadapan Ar-Rabb, sang pemilik, sang penguasa, dan sang pengatur. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arina al haqq haqq warzuqna ittiba'ah wa arina al batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ahyina ala al islam was sunnah wa amitna ala al islam was sunnah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa qina adhaban nar. Ibadallah, سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقم الصلاة.